Ketidakbahagiaan adalah sesuatu yang kau pilih untuk dirimu sendiri. Pemuda, tidak mungkin. Itu tidak masuk akal. Filsuf, kenapa begitu? Pemuda, kenapa? Beberapa orang dilahirkan dalam kondisi makmur dengan orang tua yang baik, dan yang lain terlahir miskin dengan orang tua yang buruk. Tapi begitulah dunia, dan aku tidak benar-benar ingin masuk ke topik semacam ini. Tapi ada banyak hal yang tidak adil di dunia, dan kesenjangan yang dalam antar ras, kebangsaan, dan etnis tetap ada. Wajar saja kalau kita berfokus pada pemikiran dengan apa kita dilahirkan. Semua ucapanmu hanya bersifat teoretis, kau mengabaikan dunia nyata. Filsuf, kaulah yang mengabaikan realitas. Apakah terpaku pada pemikiran dengan apa kau dilahirkan bisa mengubah kenyataan? Kita bukanlah mesin yang dapat digantikan. Kita tidak membutuhkan penggantian, melainkan pembaharuan. Pemuda, bagiku, penggantian dan pembaharuan itu sama. Kau menghindari poin utamanya. Begini, ketidakbahagiaan sejak lahir itu memang ada. Paling tidak, tolong akui itu. Filsuf, aku tidak akan mengakuinya. Pemuda, kenapa? Filsuf, salah satu alasannya, saat ini kau tidak bisa merasakan kebahagiaan sejati. Kau mendapati hidup ini sulit, bahkan berharap bisa terlahir kembali sebagai orang yang berbeda. Tapi kau sekarang tidak bahagia karena kau sendirilah yang memilih untuk menjadi tidak bahagia. Bukan karena kau dilahirkan di bawah bintang kesialan. Pemuda, aku memilih untuk tidak bahagia. Bagaimana aku bisa menerimanya? Filsuf, tidak ada yang luar biasa tentang hal ini. Pernyataan ini sudah diulang-ulang sejak era Yunani klasik. Pernahkah engkau mendengar pepatah, tidak ada yang menginginkan kejahatan? Ini dalil yang umum dikenal sebagai paradoks Sokrates. Pemuda, kita tidak kekurangan orang yang menginginkan kejahatan, bukan? Tentu saja, ada banyak pencuri dan pembunuh, dan jangan lupa semua politikus dan pejabat dengan berbagai transaksi busuk mereka. Mungkin lebih sulit menemukan orang yang benar-benar baik dan lurus yang tidak mengharapkan kejahatan. Filsuf, tak perlu diragukan lagi, ada banyak perilaku jahat. Tapi tak seorang pun, bahkan penjahat paling kejam sekalipun, yang terlibat dalam kejahatan semata-mata karena ingin terlibat dalam tindakan-tindakan jahat. Setiap penjahat memiliki alasan internal untuk terlibat dalam kejahatan. Perselisihan karena uang bisa membuat seseorang terlibat dalam pembunuhan, misalnya. Bagi pelaku, ini sesuatu yang dapat dibenarkan, dan yang dapat dinyatakan kembali sebagai pencapaian yang baik. Tentu saja, bukan baik dalam arti moral, tapi baik dalam arti menguntungkan bagi dirinya. Pemuda, menguntungkan bagi dirinya. Filsuf, kata Yunani untuk baik, agaton, tidak memiliki arti moral. Kata tersebut hanya berarti menguntungkan. Sebaliknya, kata jahat, kakon, berarti tidak menguntungkan. Dunia kita penuh dengan ketidakadilan dan kejahatan dalam segala bentuknya. Namun tidak ada yang menginginkan kejahatan dalam artian sejatinya, yakni sesuatu yang tidak menguntungkan. Pemuda, apa hubungannya denganku? Filsuf, di tahap tertentu kehidupanmu, kau memilih untuk menjadi tidak bahagia. Ini bukan karena kau dilahirkan dalam keadaan yang tidak membahagiakan atau berakhir dalam situasi yang tidak membahagiakan. Hanya saja, engkau menilai bahwa menjadi tidak bahagia itu baik untukmu. Pemuda, kenapa? Untuk apa? Filsuf, bagaimana kau membenarkannya? Mengapa kau memilih untuk tidak bahagia? Aku sama sekali tidak tahu jawaban khusus atau detailnya. Barangkali jawabannya akan menjadi lebih jelas saat kita beradu pendapat tentang hal ini. Pemuda, kau benar-benar sedang mencoba membodohiku. Kau pikir ini bisa lolos sebagai filosofi? Aku sama sekali tidak bisa menerimanya. Tanpa pikir panjang, pemuda itu bangkit dan memelototi sang filsuf. Aku memilih hidup yang tidak bahagia, karena itu baik untukku, benar-benar argumentasi yang tidak masuk akal. Kenapa dia sampai sejauh itu mengolok-olok diriku? Apa salahku? Aku akan membongkar abis argumennya, tak peduli berapapun harganya. Aku akan membuatnya berlutut di hadapanku. Wajah pemuda itu memerah oleh luapan emosinya. Manusia selalu memilih untuk tidak berubah. Filsuf, silakan duduk. Melihat keadaan saat ini, wajar kalau pandangan kita saling berbenturan. Sekarang akan kuberikan satu penjelasan sederhana tentang cara manusia dipahami dalam teori psikologi Adler. Pemuda, oke, tapi tolong singkat saja. Filsuf, tadi kau berkata watak atau pribadi seseorang tidak bisa diubah. Dalam teori psikologi Adler, Kita menggambarkan watak dan pribadi tersebut dengan kata gaya hidup. Pemuda, gaya hidup. Filsuf, ya, gaya hidup adalah kecenderungan berpikir dan bertindak dalam kehidupan. Pemuda, kecenderungan berpikir dan bertindak. Filsuf, bagaimana seseorang melihat dunia ini, dan bagaimana ia melihat dirinya sendiri. Bayangkan gaya hidup sebagai konsep yang mempersatukan cara-cara untuk menemukan makna. Dalam artian sempit, gaya hidup dapat ditetapkan sebagai kepribadian seseorang. Jika diartikan lebih luas, ini adalah kata yang mencakup pandangan seseorang tentang dunia ini dan kehidupan. Pemuda, pandangan mereka tentang dunia ini. Filsuf, katakanlah ada seseorang yang mencemaskan dirinya sendiri dan berkata, aku seorang pesimis. Orang lain dapat mengungkapkannya kembali menjadi, aku memiliki pandangan yang pesimistis akan dunia ini. Kau bisa mempertimbangkan bahwa persoalannya bukanlah pada kepribadiannya, namun lebih pada pandangannya tentang dunia. Tampaknya, kata kepribadian memiliki nuansa makna yang memberi kesan tidak dapat berubah. Tapi, kalau bicara tentang pandangan kita terhadap dunia, nah, itu seharusnya masih bisa diubah. Pemuda, ini agak membingungkan. Waktu kau bicara tentang gaya hidup, apakah maksudmu cara hidup? Filsuf, ya, bisa juga dikatakan seperti itu. Untuk membuatnya sedikit lebih akurat, yang kumaksud adalah cara hidup seseorang yang seharusnya. Boleh jadi kau menganggap watak atau kepribadian sebagai sesuatu yang ada sejak lahir dan tidak ada kaitannya dengan kemauanmu. Namun, dalam teori psikologi Adler, gaya hidup dipandang sebagai sesuatu yang engkau pilih untuk dirimu sendiri. Pemuda, yang engkau pilih sendiri? Filsuf, ya, tepat sekali. Kaulah yang memilih gaya hidupmu. Pemuda, jadi, bukan saja aku memilih untuk tidak bahagia, tapi aku bahkan bertindak lebih jauh lagi dengan memilih kepribadian yang menyimpang ini. Filsuf, benar sekali. Pemuda, sekarang kau benar-benar mulai kelewatan. Saat menyadari tentang diriku, aku sudah memiliki kepribadian ini. Aku tentu saja tidak ingat sudah memilihnya. Tapi ini berlaku untuk dirimu juga, bukan? Seseorang bisa memilih kepribadiannya sesuai kehendaknya sendiri. Sekarang, kau terdengar seperti sedang bicara tentang robot, bukan manusia. Filsuf, tentu saja, kau tidak secara sadar memilih diri semacam ini. Pilihan pertamamu barangkali dilakukan tanpa sadar, dikombinasikan dengan faktor-faktor eksternal yang sudah kau sebutkan, yaitu ras, kebangsaan, kebudayaan, dan lingkungan tempat tinggal. Faktor-faktor ini jelas memiliki pengaruh signifikan pada pilihan tersebut. Walaupun demikian, kaulah yang memilih diri semacam ini. Pemuda, aku tidak mengerti maksudmu. Bagaimana aku bisa memilihnya? Filsuf, dalam pandangan teori psikologi Adler, hal ini terjadi di sekitar usia 10 tahun. Pemuda, sebagai dasar diskusi kita, dan sekarang aku benar-benar mengambil risiko dengan mengatakan ini, katakanlah ketika berusia 10 tahun, tanpa sadar aku memilih gaya hidup ini atau itu. Apakah itu memang penting? Kau bisa menamakannya kepribadian atau watak atau gaya hidup. Tapi terlepas dari itu semua, aku sudah menjadi diri semacam ini. Keadaan tidak berubah sama sekali. Filsuf, itu tidak benar. Kalau gaya hidupmu bukan sesuatu yang ada sejak lahir, tapi pilihanmu sendiri, kau pasti bisa memilihnya lagi dari awal. Pemuda, sekarang kau berkata aku bisa memilih lagi dari awal? Filsuf, mungkin kau belum menyadari gaya hidupmu hingga sekarang, dan mungkin kau juga belum menyadari konsep dari gaya hidup itu. Tentu saja, tidak ada yang bisa memilih sendiri cara ia dilahirkan. Terlahir di negara ini, di era ini, dan dengan orang tua ini adalah hal-hal yang tidak engkau pilih. Dan semua itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Kau mungkin akan menghadapi kekecewaan, dan mulai melihat orang lain dan merasa, andai aku dilahirkan dalam keadaan seperti mereka. Tapi kau tidak bisa membiarkannya berakhir di situ. Persoalannya bukan masa lalu, tapi di sini, pada saat ini. Dan sekarang kau sudah tahu tentang gaya hidup. Tapi apa yang akan kau lakukan dengan pengetahuan ini mulai sekarang adalah tanggung jawabmu. Apakah ini dilanjutkan dengan memilih gaya hidup yang kau jalani hingga saat ini, atau gaya hidup yang sama sekali baru, semua terserah padamu. Pemuda, lalu bagaimana aku memilihnya lagi? Kau berkata, engkaulah yang memilih gaya hidupmu sendiri, jadi pergilah dan segeralah memilih gaya hidup baru, tapi tidak mungkin aku bisa berubah di tempat begitu saja. Filsuf, ya, engkau bisa. Manusia dapat berubah sewaktu-waktu tanpa memandang lingkungannya. Kau tidak bisa berubah hanya karena kau mengambil keputusan untuk tidak berubah. Pemuda, apa maksudmu persisnya? Filsuf, manusia terus-menerus memilih gaya hidup mereka. Saat ini pun, selagi mengadakan percakapan empat mata, kita sedang memilih gaya hidup kita. Kau menggambarkan dirimu sebagai orang yang tidak bahagia. Kau berkata ingin berubah saat ini juga. Kau bahkan mengklaim ingin terlahir sebagai orang yang berbeda. Kalau begitu, setelah semuanya itu, mengapa kau masih belum bisa berubah? Ini karena kau memegang teguh keputusanmu untuk tidak mengubah gaya hidupmu. Pemuda, tidak. Tidakkah kau mengerti bahwa itu benar-benar tidak logis? Aku memang ingin berubah, itu harapanku yang sesungguhnya. Jadi, bagaimana aku bisa mengambil keputusan untuk tidak melakukannya? Filsuf, meskipun ada sedikit ketidaknyamanan kecil dan batasan-batasan tertentu, kau mungkin berpikir bahwa gaya hidup yang kau miliki saat ini adalah yang paling praktis, dan bahwa lebih mudah membiarkan keadaan apa adanya. Kalau kau tetap seperti ini, pengalamanmu akan membuatmu bisa menanggapi berbagai peristiwa yang terjadi dengan baik, sekaligus menebak hasil tindakan orang lain. Bisa dibilang ini seperti mengendarai mobil tua kesayanganmu. Mobilmu mungkin sedikit berderak, tapi kau bisa memperkirakannya dan mengambil manuver dengan mudah. Di sisi lain, kalau kau memilih gaya hidup yang baru, tidak ada yang bisa memprediksi apa yang mungkin terjadi dengan dirimu yang baru, atau mengetahui cara menghadapi berbagai peristiwa yang akan muncul. Sulit untuk melihat jauh ke depan, dan hidup akan dipenuhi dengan kekhawatiran. Hidup yang lebih menyakitkan dan tidak bahagia mungkin sudah menunggu di depan. Sederhananya, manusia banyak mengeluhkan keadaannya, tapi lebih mudah dan lebih aman bagi seseorang untuk menjadi dirinya apa adanya. Pemuda, seseorang ingin berubah, tapi berubah itu menakutkan? Filsuf, ketika mencoba mengubah gaya hidup, keberanian kita diuji. Ada rasa cemas yang dihasilkan dari perubahan, dan rasa kecewa yang mengiringi keputusan untuk tidak berubah. Aku yakin kau sudah memilih yang terakhir. Pemuda, tunggu. Baru saja, kau memakai kata, keberanian. Filsuf, ya, teori psikologi Adler adalah psikologi keberanian. Ketidakbahagiaanmu tidak bisa disalahkan pada masa lalu atau lingkunganmu. Dan bukan berarti kau tidak punya kemampuan. Kau hanya kurang berani. Bisa dibilang kau kurang berani menjadi bahagia. Hidupmu diputuskan di sini, saat ini. Pemuda, keberanian untuk menjadi bahagia, heh? Filsuf, apakah kau membutuhkan penjelasan lebih lanjut? Pemuda, tidak, tunggu dulu. Ini mulai membingungkan. Pertama-tama, kau berkata dunia ini tempat yang sederhana. Bahwa dunia ini terlihat rumit hanya karena aku, dan bahwa pandanganku yang subjektiflah yang menjadikannya seperti itu. Dan juga, bahwa hidup terlihat rumit hanya karena akulah yang membuatnya demikian. Kesemuanya itu membuatku sulit hidup bahagia. Lalu, kau bilang seseorang harus mengadopsi pendekatan teleologis, yang merupakan kebalikan dari pendekatan etiologis Freud, bahwa manusia tidak boleh mencari pencetus di masa lalu dan harus menyangkal trauma. Kau berkata manusia bertindak untuk meraih suatu tujuan atau semacamnya, bukannya menjadi makhluk yang digerakkan oleh pencetus di masa lalu mereka. Benar. Filsuf, ya. Pemuda, dan lagi. Sebagai dasar pemikiran penting dari teleologi, kau berkata manusia bisa berubah. Bahwa manusia selalu memilih gaya hidup mereka sendiri. Filsuf, itu benar. Pemuda, jadi, aku tidak bisa berubah karena aku sendiri terus berulang kali membuat keputusan untuk tidak berubah. Aku tidak cukup berani untuk memilih gaya hidup baru. Dengan kata lain, aku tidak cukup berani untuk menjadi bahagia, dan itulah sebabnya aku tidak bahagia. Ada yang salah. Filsuf, tidak, tidak ada. Pemuda, oke, kalau begitu, pertanyaanku adalah, apa saja upaya nyata yang harus kuambil? Apa yang perlu kulakukan untuk dapat mengubah hidupku? Kau belum menjelaskan semua itu. Filsuf, kau benar. Yang harus kau lakukan sekarang adalah mengambil keputusan untuk menghentikan gaya hidupmu saat ini. Misalnya, tadi kau berkata, kalau saja bisa menjadi orang seperti Y, aku pasti bahagia. Selama kau hidup dengan cara itu, dalam alam kemungkinan, andai saja ini dan ini terjadi, kau takkan pernah bisa berubah. Sebab kata-kata, andai aku bisa menjadi seperti Y, merupakan alasan bagimu untuk tidak berubah. Pemuda, alasan untuk tidak berubah? Filsuf, ya, aku punya seorang teman muda yang bercita-cita menjadi novelis, tapi dia kelihatannya tidak pernah bisa menyelesaikan karyanya. Menurutnya, Pekerjaannya membuatnya kelewat sibuk, dan dia tidak pernah bisa menemukan waktu yang cukup untuk menulis novel, dan itulah alasan dia tidak bisa menyelesaikan karyanya dan mengikutkannya dalam kontes menulis. Tapi apakah itu alasan yang sesungguhnya? Tidak. Sebenarnya, dia ingin menyisakan kemungkinan, aku bisa kalau aku mau, dengan tidak berkomitmen pada apapun. Dia tidak ingin karyanya dikritik, dan jelas tidak ingin menghadapi kenyataan bahwa dia mungkin menghasilkan karya tulis yang inferior dan mendapat penolakan. Dia ingin hidup dengan adanya kemungkinan tersebut, di mana dia bisa mengatakan bahwa dia bisa melakukannya kalau saja dia punya waktu, atau dia bisa menulis kalau saja lingkungannya mendukung, dan bahwa dia benar-benar memiliki bakat menulis. Dalam 5 atau 10 tahun ke depan, dia bisa jadi akan mulai menggunakan alasan-alasan lain seperti, aku sudah tidak muda lagi, atau sekarang aku punya keluarga yang harus dipikirkan. Pemuda, aku mengerti sekali apa yang pasti dirasakannya. Filsuf, dia seharusnya mengikutkan saja tulisannya dalam kontes, dan sekalipun ditolak, itu bukan masalah. Kalau melakukannya, dia mungkin akan berkembang, atau menemukan bahwa sebaiknya dia mengejar sesuatu yang berbeda. Apapun hasilnya, dia bisa terus melangkah. Inilah yang dimaksud dengan mengubah gaya hidupmu saat ini. Dia takkan bisa pergi kemanapun tanpa melepas sesuatu. Pemuda, tapi cita-citanya mungkin akan kandas. Filsuf, aku meragukannya. Mengerjakan tugas-tugas sederhana, hal-hal yang harus dilakukan, sembari terus-menerus memiliki beragam alasan mengapa dia tidak bisa melakukannya terdengar seperti cara hidup yang sulit, bukan? Jadi, dalam kasus temanku yang bercita-cita menjadi novelis ini, jelas, aku, atau diriku, itulah yang membuat hidup ini rumit dan terlalu sulit untuk dijalani dengan gembira. Pemuda, tapi, itu keras sekali. Filosofimu terlalu kaku. Filsuf, benar, ini obat keras. Pemuda, obat keras, ya, aku setuju. Filsuf, tapi, kalau kau mengubah gaya hidup, cara memaknai dunia dan dirimu sendiri, caramu berinteraksi dengan dunia dan perilakumu juga harus berubah. Jangan lupakan poin ini, manusia harus berubah. Kau, sebagaimana dirimu saat ini, harus memilih gaya hidupmu. Mungkin ini terlihat sulit, tapi sebenarnya cukup sederhana. Pemuda, menurutmu trauma itu tidak ada, dan lingkungan juga tidak penting. Itu semua hanyalah beban tambahan, dan ketidakbahagiaanku adalah salahku sendiri, benar? Aku mulai merasa sedang dikritik atas segala sesuatu yang pernah dan sudah kulakukan. Filsuf, tidak, kau tidak sedang dikritik. Malah, seperti yang disampaikan konsep teleologi Adler kepada kita, tak peduli apapun yang telah terjadi dalam hidupmu sampai ke titik ini, itu seharusnya tidak ada hubungannya dengan caramu hidup mulai saat ini. Bahwa engkau, yang hidup di sini pada saat ini, menentukan kehidupanmu sendiri. Pemuda, hidupku ditentukan tepat di titik ini. Filsuf, ya, karena masa lalu tidak ada. Pemuda, baiklah. Well, aku tidak setuju 100% dengan teorimu. Ada banyak poin yang membuatku kurang yakin, dan itulah yang akan kubantah. Di saat yang sama, teorimu patut dipertimbangkan lebih jauh dan aku jelas tertarik untuk belajar lebih banyak tentang teori psikologi Adler. Kurasa diskusi kita malam ini sudah cukup, tapi kuharap kau tidak keberatan aku datang lagi minggu depan. Kalau aku tidak beristirahat, mungkin kepalaku bisa meledak. Filsuf, aku yakin kau butuh sedikit waktu sendirian untuk merenungkan berbagai hal. Aku selalu ada di sini, jadi kau bisa berkunjung kapanpun kau suka. Aku menikmatinya, terima kasih. Kita bisa berdiskusi lagi kapan-kapan. Pemuda, bagus sekali. Satu hal lagi, kalau boleh. Diskusi kita hari ini lama dan cukup intens, dan kurasa aku bicara agak kasar. Untuk itu, aku minta maaf. Filsuf, jangan cemaskan itu. Kau sebaiknya membaca dialog-dialog Plato. Secara mengejutkan, kelakuan dan bahasa murid-murid Sokrates agak terlalu bebas. Seperti itulah cara berdialog yang seharusnya. Malam kedua, semua persoalan adalah tentang hubungan interpersonal. Sesuai perkataannya, tepat seminggu kemudian, pemuda itu datang lagi ke ruang belajar sang filsuf. Sejujurnya, dia merasakan desakan untuk bergegas kembali hanya 2 atau 3 hari setelah kunjungan pertamanya. Dia sudah merenungkannya selama beberapa waktu dengan sangat hati-hati, dan kebimbangan yang dia rasakan sudah berubah menjadi kepastian. Singkatnya, teleologi, yang menghubungkan suatu tujuan dengan fenomena yang ada, ketimbang pencetusnya, adalah teori yang menyesatkan, dan eksistensi trauma sudah tak diragukan lagi. Manusia tidak bisa begitu saja melupakan masa lalu, ataupun membebaskan diri dari masa lalu. Hari ini, sang pemuda memutuskan bahwa dia akan membongkar abis teori-teori filsuf eksentrik ini dan membereskan masalah sampai tuntas. Kenapa engkau membenci dirimu sendiri? Pemuda, jadi, setelah waktu itu, aku menenangkan diri, memusatkan perhatian dan memikirkan semuanya. Tapi, harus kukatakan bahwa aku masih belum setuju dengan teorimu. Filsuf, oh, apa yang menurutmu patut dipertanyakan dari teori-teori itu? Pemuda, yah, misalnya, waktu itu aku mengakui bahwa aku tidak menyukai diriku sendiri. Tak peduli apapun yang kulakukan, aku tidak bisa menemukan apapun selain kelemahanku, dan aku tidak bisa melihat alasan mengapa aku harus mulai menyukai diriku sendiri. Tapi tentu saja, aku masih ingin melakukannya. Kau menjelaskan bahwa semua ada hubungannya dengan tujuan. Tapi tujuan macam apa yang mungkin kumiliki? Maksudku, keuntungan seperti apa yang mungkin kudapat dengan tidak menyukai diriku sendiri? Aku tidak bisa membayangkan ada satupun yang bisa kuperoleh dari hal itu. Filsuf, aku mengerti. Kau merasa tidak memiliki kelebihan sedikitpun, bahwa yang ada hanyalah kekurangan. Apapun faktanya, itulah yang kau rasakan. Dengan kata lain, harga dirimu sangat rendah. Jadi pertanyaannya, kalau begitu, mengapa kau merasa begitu menyedihkan? Dan mengapa engkau menganggap harga dirimu begitu rendah? Pemuda, karena itulah faktanya, aku benar-benar tidak punya kelebihan satupun. Filsuf, kau keliru. Kau hanya memperhatikan kekuranganmu karena kau sudah bertekad untuk tidak menyukai dirimu sendiri. Agar tidak menyukai dirimu sendiri, kau tidak mau melihat poin-poin yang menjadi kelebihanmu dan hanya berfokus pada kekuranganmu. Pahami dulu hal ini. Pemuda, aku sudah bertekad untuk tidak menyukai diriku sendiri. Filsuf, itu benar. Bagimu, tidak menyukai diri sendiri adalah kebajikan. Pemuda, mengapa? Untuk apa? Filsuf, barangkali ini sesuatu yang harus kau pikirkan sendiri. Kelemahan seperti apa yang menurutmu kau miliki? Pemuda, aku yakin kau sudah memperhatikannya lebih dulu. Yang pertama, pribadiku. Aku tidak memiliki kepercayaan diri, dan selalu pesimistis terhadap segala hal. Dan kurasa aku terlalu canggung karena mengkhawatirkan pandangan orang lain, dan hidup dengan rasa tidak percaya yang berkelanjutan kepada orang lain. Aku tidak pernah bisa bersikap wajar. Selalu ada sesuatu yang dibuat-buat dalam perkataan dan tindakanku. Dan bukan hanya pribadiku, tidak ada yang dapat disukai dari wajah dan tubuhku. Filsuf, saat kau mulai memerinci kekurangan-kekuranganmu seperti itu, bagaimana suasana hatimu? Pemuda, wow, itu jahat sekali. Suasana hatiku tidak enak, tentu saja. Aku yakin tidak ada yang mau bergaul dengan pria aneh sepertiku. Kalau ada orang yang begitu menyedihkan dan merepotkan seperti itu di dekatku, aku juga akan menjaga jarak. Filsuf, aku mengerti. Nah, sudah jelas kalau begitu. Pemuda, apa maksudmu? Filsuf, ini mungkin sukar dipahami lewat contoh yang kau berikan, jadi aku akan memakai contoh lain. Aku memakai ruang belajar ini untuk sejumlah sesi konseling sederhana. Beberapa tahun lalu ada seorang mahasiswi yang datang ke sini. Ia duduk tepat di tempatmu sekarang, di kursi yang sama. Ia khawatir dengan mukanya yang gampang merona. Ia memberitahuku bahwa wajahnya selalu merona setiap kali ia ada di depan umum, dan ia akan melakukan apapun untuk bisa menyembuhkan kondisinya. Jadi aku bertanya, kalau kau bisa menyembuhkannya, apa yang akan kau lakukan kemudian? Dia berkata ada seorang lelaki yang didambakannya. Dia diam-diam menyimpan perasaan pada lelaki tersebut, tapi belum siap mengutarakannya. Setelah kekhawatirannya terhadap wajahnya yang gampang merona ini sembuh, dia akan membuat pengakuan kepada pria tersebut. Pemuda, heh, baiklah. Ini kedengarannya seperti masalah yang biasanya dimiliki oleh mahasiswi yang butuh konseling. Untuk bisa mengakui perasaannya kepada pria itu, pertama-tama dia harus menyembuhkan masalah wajahnya yang gampang merona. Filsuf, tapi apakah itu benar-benar seluruh persoalannya? Aku punya pendapat yang berbeda. Mengapa dia mendapatkan kekhawatiran ini? Dan mengapa kondisinya tidak membaik? Karena dia membutuhkan tanda-tanda merona tersebut. Pemuda, apa maksudmu persisnya? Dia memintamu menyembuhkannya, kan? Filsuf, menurutmu, apa hal yang paling menakutkan baginya, yang paling ingin dihindarinya? Bahwa pria itu akan menolaknya, tentu saja. Kenyataan bahwa cintanya yang tak bersambut akan meniadakan semuanya, eksistensi dan kemungkinan dari aku itu sendiri. Aspek ini terlihat sekali dalam cinta yang bertepuk sebelah tangan di masa remaja. Tapi selama memiliki kekhawatiran tentang wajahnya yang gampang merona, dia bisa terus berpikir, aku tidak bisa bersamanya karena aku khawatir dengan wajahku yang gampang merona ini. Pada akhirnya, ada kemungkinan bahwa dia takkan pernah bisa mengerahkan keberanian untuk mengakui perasaannya, dan dia bisa meyakinkan dirinya sendiri bahwa lelaki itu toh tetap akan menolaknya. Dan akhirnya, dia bisa tetap tinggal dalam kemungkinan bahwa seandainya kekhawatiranku pada wajahku yang gampang merona ini membaik, aku bisa saja. Pemuda, oke, jadi dia menciptakan kekhawatirannya itu sebagai alasan atas ketidakmampuan mengakui perasaannya sendiri. Atau mungkin sebagai semacam jaminan pada saat lelaki itu menolaknya. Filsuf, ya, bisa dibilang begitu. Pemuda, oke, itu penafsiran yang menarik. Tapi kalau memang demikian halnya, bukankah ini berarti kita tidak bisa melakukan apapun untuk membantunya? Berhubung dia membutuhkan kekhawatiran itu, namun juga dibuat menderita karenanya, persoalan ini takkan ada akhirnya. Filsuf, ya, inilah yang kukatakan. Kekhawatiranmu terhadap wajahmu yang gampang merona bisa disembuhkan dengan mudah. Dia bertanya, benarkah? Aku melanjutkan, tapi aku tidak akan menyembuhkannya. Dia mendesakku, kenapa? Aku menjelaskan, begini, karena kekhawatiranmu terhadap wajahmu yang gampang memerah itulah kau bisa menerima ketidakpuasan pada dirimu sendiri dan dunia di sekitarmu, dan dengan hidupmu yang tidak berjalan mulus. Ini terjadi berkat kekhawatiranmu, dan inilah pencetusnya. Dia bertanya, bagaimana bisa? Aku meneruskan, kalau aku benar-benar menyembuhkannya, dan tidak ada satupun situasimu yang berubah, apa yang akan kau lakukan? Barangkali kau akan datang ke sini lagi dan berkata, kembalikan kekhawatiranku. Dan itu pasti berada di luar kemampuanku. Pemuda, filsuf, kisah ini jelas bukan hal yang tidak biasa. Murid-murid yang sedang mempersiapkan diri untuk ujian berpikir, kalau aku lulus, hidupku akan cerah. Para karyawan perusahaan berpikir, kalau aku ditransfer ke tempat lain, semuanya akan berjalan lancar. Tapi meskipun harapan-harapan itu terpenuhi, dalam banyak kasus, tidak ada yang berubah dari situasi mereka. Pemuda, memang. Filsuf, waktu seorang klien muncul meminta obat bagi kekhawatirannya terhadap wajahnya yang gampang memerah, sang konselor tidak boleh menyembuhkan tanda-tandanya. Jika mereka melakukan itu, pemulihannya bisa jadi akan lebih sulit lagi. Itulah cara berpikir teori psikologi Adler tentang hal-hal seperti ini. Pemuda, jadi kalau begitu, apa yang kau lakukan secara spesifik? Apakah menanyakan kekhawatiran mereka lalu membiarkannya begitu saja? Filsuf, gadis itu tidak punya rasa percaya diri. Dia sangat takut bahwa dengan keadaannya saat itu pria tersebut akan menolaknya meski dia sudah mengakui perasaannya. Kalau itu terjadi, dia akan lebih kehilangan rasa percaya diri dan menjadi terluka. Itulah sebabnya dia menciptakan tanda-tanda kekhawatirannya tersebut. Yang bisa kulakukan adalah membuat orang itu menerima lebih dulu diriku yang sekarang, lalu bagaimanapun hasilnya, memiliki keberanian untuk melangkah maju. Dalam teori psikologi Adler, pendekatan semacam ini disebut dorongan semangat. Pemuda, dorongan semangat? Filsuf, ya, akan kujelaskan secara sistematis apa saja isinya setelah diskusi kita maju sedikit lebih jauh. Kita belum sampai di tahap itu. Pemuda, tidak masalah. Sementara ini, kata dorongan semangat ini akan kusimpan di benakku. Jadi, apa yang terjadi dengannya? Filsuf, tampaknya gadis itu mendapat kesempatan untuk bergabung dengan sekelompok teman dan menghabiskan waktu bersama lelaki pujaannya, dan pada akhirnya lelaki itulah yang mengakui hasratnya untuk bisa bersama dengannya. Tentu saja, setelah itu dia tidak pernah lagi mampir ke sini. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan kekhawatirannya terhadap wajahnya yang gampang merona. Tapi dia mungkin tidak lagi memerlukannya. Pemuda, ya, dia jelas tidak memerlukannya lagi. Filsuf, itu benar. Sekarang, dengan mengingat kisah ini, coba kita pikirkan persoalanmu. Kau berkata, saat ini hanya memperhatikan berbagai kekuranganmu, dan kau takkan pernah bisa menyukai dirimu sendiri. Lalu, kau berkata, aku yakin tidak ada yang mau bergaul dengan pria aneh sepertiku, bukan? Aku yakin kau sudah mengerti. Mengapa kau membenci dirimu sendiri? Mengapa kau hanya berfokus pada kekuranganmu dan memutuskan untuk mulai membenci dirimu sendiri? Ini karena kau terlalu takut dibenci oleh orang lain dan takut terluka oleh hubungan interpersonalmu. Pemuda, apa maksudmu? Filsuf, sama seperti gadis muda yang punya kekhawatiran terhadap wajahnya yang gampang merona tadi, yang takut ditolak oleh pria yang disukainya, kau juga takut dianggap tidak ada. Kau takut diremehkan, ditolak, dan menderita luka batin yang dalam. Kau berpikir daripada terjerat dalam situasi semacam itu, lebih baik sama sekali tidak berhubungan dengan siapapun. Dengan kata lain, tujuanmu adalah tidak terluka oleh hubunganmu dengan orang lain. Pemuda, filsuf, sekarang, bagaimana tujuan itu diwujudkan? Jawabannya mudah, temukan saja kekuranganmu, mulai membenci dirimu, dan menjadi orang yang tidak mau masuk ke dalam hubungan interpersonal. Dengan begitu, kalau kau bisa mengurung diri di cangkangmu, kau tidak perlu berinteraksi dengan siapapun, dan kau bahkan sudah menyiapkan alasannya setiap kali orang lain mencelamu. Kau dicela karena kekuranganmu, dan kalau keadaannya tidak seperti ini, kau juga bisa dicintai. Pemuda, wah, kau benar-benar menghancurkan egoku. Filsuf, jangan mengelak, menjadi apa adanya diriku, dengan segala kekuranganku, untukmu, adalah kebajikan yang berharga. Dengan kata lain, sesuatu yang menguntungkan bagimu. Pemuda, aduh, itu menyakitkan. Dasar sadis, kejam. Oke, itu benar, aku memang takut. Aku tidak mau terluka oleh hubungan interpersonal. Aku takut sekali dicela karena siapa diriku. Sulit mengakuinya, tapi kau benar. Filsuf, mengakuinya adalah sikap yang baik. Tapi jangan lupa, pada dasarnya mustahil untuk tidak terluka dalam hubunganmu dengan orang lain. Tidak bisa dihindari bahwa ketika kau masuk dalam hubungan interpersonal, sampai ke tingkat tertentu, engkau akan terluka dan melukai orang lain pula. Adler mengatakan, yang bisa dilakukan seorang manusia untuk menyingkirkan masalahnya hanyalah menjalani hidupnya seorang diri di alam semesta ini. Tapi manusia tidak bisa melakukan hal semacam itu. Lanjut part 4.